Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Allah bersumpah dengan masa demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Lafi khusrin, benar-benar mereka dalam kerugian semuanya. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat untuk memegang al-haq. Wa tawasaw bisabr, dan saling berwasiat untuk tetap sabar. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nah, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Maka penting bagi kita untuk saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang bisa menyebabkan murka Allah. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat penting pada malam hari ini untuk kita saling mengingatkan dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang antum ketahui, ya, pada malam hari ini orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, ya, dan sebagian kaum muslimin hadahumullah, ya, mereka merayakan suatu perayaan, ya, yang mungkar, yang diharamkan di dalam Islam, yaitu perayaan tahun baru, ya. Perayaan yang dirayakan setiap tahun, yang awal kali merayakannya adalah orang-orang Persia Majusi, ya, merayakan pesta tahun baru, ya. Demikian juga orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ikut merayakannya. Dan yang sangat disayangkan juga sebagian kaum muslimin al-juhal, ya, mereka ikut-ikutan, ya, merayakannya, merayakan perayaan tahun baru Nasrani, ya. Tahun baru Masehi, ya, tahun barunya Nasrani. Nah, merayakan tahun baru Hijriyah saja, tahun baru Islam, itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada contohnya dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan para imam yang lain, tidak ada yang mencontohkan merayakan tahun baru Hijriyah, ya. Sehingga merayakan tahun baru Hijriyah adalah perkara yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Maka apalagi, ya, merayakan tahun baru, nah, milik orang-orang kufar, orang-orang Nasrani, tahun baru Masehi, ya. Maka dari itu penting untuk kita saling mengingatkan tentang perkara ini. Perkara yang mungkin di tengah-tengah sebagian kaum muslimin dianggap biasa, ya, biasa, lumrah terjadi setiap tahunnya, dan kebanyakan muslimin mengikutinya dan merayakannya, ya. Nah, walaupun bentuk perayaannya berbeda-beda, macam-macam, ya. Ada yang dengan di malam itu dia bergadang, ya. Nah, sampai tengah malam pergantian tahun, ya. Ada yang sekedar bakar-bakar apa gitu. Nah, ada yang meniup trompet, ada yang bermain musik, ya. Ada yang berkumpul di suatu tempat, ya, yang menyalakan lampu, lilin, lentera dan seterusnya, yang nanti jam 12 di matikan, ditiup lampunya sehingga gelap. Nah, ada yang dengan membunyikan mercon, ya. Dan yang semisalnya, ada yang dengan membakar kembang api, ya, atau menyalakan kembang api, dan yang semisalnya, ya, dari berbagai macam bentuk yang merayakan tahun baru Masehi. Nah, ada yang dalam bentuk baliho, ada yang dalam bentuk kartu ucapan selamat, ya, ada yang bentuk ini dan itu dari berbagai macam bentuk. Nah, kesemuanya itu haram, diharamkan, dilarang di dalam Islam. Nah, yang demikian karena ini adalah adat kebiasaan, ya, orang-orang kufar, ya, baik dari Majusinya atau Yahudinya atau Nasroninya. Nah, maka haram bagi kita untuk menyerupai mereka, ya. Haram bagi kita, ya, untuk memperbanyak jumlah mereka, ya. Maka karena sangat merajalelanya acara-acara seperti ini setiap tahunnya, maka penting untuk terus diingatkan kepada kaum muslimin. Nah, suka ataupun tidak suka, ya, kita ingatkan bahwasannya perayaan yang seperti ini tidak ada di dalam Islam. Ya, bahkan perayaan tahun baru Hijriah pun tidak ada tuntunannya di dalam Islam, apalagi tahun Masehi, ya, yang ini tahunnya orang-orang Nasrani. Maka wajib bagi kita untuk menjauh dari ikut merayakan acara tahun baru Masehi, ya. Seorang muslim hendaklah dia berpegang teguh dengan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, ya, dari menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian sesungguhnya kami jadikan engkau berada di atas syariah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat, ya, kepada nabinya, kepada umat ini untuk dijalankan. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Ikuti syariat yang Allah turunkan. Ikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Nah, jangan mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Orang-orang yang tidak mengerti dari kalangan orang-orang kufar, musyrikun dan seterusnya. Jangan mengikuti kebiasaan, adat, naam mereka. Ya. Maka haram, ya, hukumnya bertasyabbuh, menyerupai, meniru-niru, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, ya. Haram hukumnya kaum muslimin menyerupai orang-orang kufar, orang-orang musyrikin dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar. Sama saja dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah adat kebiasaan, ya, muamalah dan seterusnya, ya. Haram hukumnya menyerupai orang-orang kufar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga dengan tegas menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud alaihi warahmatullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikut-ngikut atau menyerupai suatu kaum, meniru-niru, menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Kita bawakan dan kita terjemahkan hadis ini sesuai apa adanya. Barang siapa yang meniru-niru dan menyerupai suatu kaum, dia tergolong kaum tersebut. Walaupun secara hukum kadang ada yang sampai kepada kufur, ada yang hanya sampai kepada kefasikan, tidak sampai kepada kekufuran. Namun karena ini ancaman, maka kita baca dan kita terjemahkan apa adanya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia tergolong dari mereka. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dira'an dira'an hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti adat kebiasaan atau cara-cara orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahud dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti mereka. Ya, kebiasaan mereka, cara mereka. Sampai-sampai jika mereka Yahud dan Nasara masuk ke lubang dob, ya, sejenis biawak padang sahara, padang pasir, maka niscaya kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Nah, ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 1400 tahun yang lalu, ya, beliau beritakan bahwasannya umat ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahud dan Nasara. Ya. Ini diantara tanda-tanda kenabian. Ya. Beliau menyebutkan perkara yang belum terjadi, yang nanti akan terjadi. Dan ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi berbicara dengan wahyu. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Nah, orang-orang kafir merayakan tahun baru, kaum musliminnya ikut. Orang-orang kafir merayakan hari ulang tahun, sebagian kaum muslimin ikut. Nah, ya. Dan seterusnya. Nah, kiaskan kepada amalan-amalan yang lain yang bentuknya menyerupai atau mengikuti, meniru-niru amalan orang-orang kufar. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari ijma', para ulama sepakat, ya, ijma' sepakat haramnya menyerupai atau tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan wajibnya menyelisihi orang-orang kafir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyelisihi dan berupaya berusaha, ya, untuk selalu menyelisihi orang-orang kufar. Nah. Di antara perkara-perkara yang beliau menyelisihi orang-orang kafir, ya, adalah di antaranya dalam perkara apa? Dalam perkara jenggot dan kumis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin waffir liha wa afu syawarib." Selisihilah orang-orang musyrikin, panjangkan jenggot-jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk memanjangkan jenggotnya. Jangan dipotong jenggotnya, ya. Dipanjangkan. Adapun kumis dipotong. Ya. Jangan sampai menutupi bibirnya. Ya. Kumisnya jangan sampai menutupi bibirnya. Dipotong apabila sudah sampai ke bibirnya. Demikian pula dalam perkara yang lain. Dalam perkara apa? Rambut putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahud wan nasara la yasbighun fa khalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahud dan Nasara, mereka tidak apa? Tidak mengecat rambut mereka. Itu rambut yang berwarna putih, ya. Maka selisihilah mereka. Ini perintah untuk mengecat rambut yang sudah putih, ya. Dengan warna apa? Warna ya, merah atau pirang, ya. Tidak dengan warna hitam. Dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara yang membiarkan rambut putih mereka. Nah, ini masuk baik rambut kepala ataupun rambut jenggot, ya. Nah, hendaklah berusaha bagi kita untuk menyelisihi Yahud dan Nasara dalam hal ini. Nah. Demikian pula dalam hal yang lain. Ya. Dalam hal puasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab adalah apa? Makan sahur. Ahlul Kitab ada amalan puasa bagi mereka, syariat puasa. Tetapi tata caranya berbeda dengan kita. Mereka enggak ada sahurnya ketika puasa. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syariat makan sahur. Disunahkan untuk makan sahur bagi yang mau berpuasa. Dan ini sebagai pembeda. Makan sahur ini sebagai pembeda antara puasanya kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasanya Ahlul Kitab. Demikian pula dalam puasa Asyura, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahud dan Nasara." Ya. Karena para sahabat tahu beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk menyelisihi Yahud dan Nasara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnal yaum at-tasi." Kalau begitu, tahun depan kita puasa tanggal 9 juga. Jadi puasanya tanggal 9 dan 10. Nah, Tasu'a dan Asyura. Akan tetapi beliau tidak sampai pada tahun depan. Enggak sampai menemui puasa Asyura tahun berikutnya. Karena beliau meninggal dunia, ya. Sebelum sampai ke puasa Asyura yang berikutnya. Namun beliau telah berazm bahwasanya tahun depan, ya, kata beliau, kita puasa tanggal 9 juga. Sehingga puasanya 9 dan 10. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara yang hanya puasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja atau puasa Asyura saja. Dan contoh-contoh yang lain, ya, yang jika antum membuka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Kutubul Hadis, ya, maka kalian akan dapati bagaimana bersungguh-sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahud atau Nasara. Nah, sehingga bagaimana mungkin, ya, nah, kok muslimin kok inginnya menyerupai dan meniru-niru orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, ya. Nah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, selalu berusaha untuk menyelisihi mereka. Ya. Maka hendaklah kaum muslimin, ya, mengikuti bimbingan dan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah kaum muslimin meneladani nabinya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dia mengaku pengikut Rasul, ya, cinta Rasul, ya, sayang Rasul, ya, nah, dan seterusnya, ya, ya, teladani beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak merayakan perayaan Tahun Baru Masehi, ya. Nah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tabi'u tabi'in dan seterusnya, ya, enggak ada. Nah, maka jauhi, ya, perkara-perkara yang seperti ini. Nah, juga pentingnya bagi kita untuk terus berdakwah, menyampaikan semampu kita, baik dengan nasihat langsung atau dengan menyebarkan artikel-artikel, ya, nah, tentang haramnya perayaan-perayaan yang seperti ini, ya, nah, atau menyebarkan audio-audio dan seterusnya, ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan ini. Tabi ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka jauhkan diri-diri kita, ya, keluarga kita dan anak-anak kita, ya, dari merayakan perayaan tahun baru, ya, dan yang semisalnya. Nah. Juga, ya, jauhkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari apa? Dari memeriahkan suasananya, ya. Nah, jauhkan. Demikian pula jauhkan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dari menyaksikan, nah, bentuk perayaan yang seperti itu. Jangan malah kita, oh, kagum dengan kembang api yang begitu besar misalkan. Jangan. Walladzina la yashhaduna zur. Ya. Di antara ciri-ciri sifat-sifat hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah, ya. Walladzina la yashhaduna zur. Ya. Dan orang-orang yang mereka tidak menyaksikan az-zur. Nah, sebagian para ulama salaf, ya, nah, mereka mengatakan bahwasanya az-zur di sini diantaranya adalah a'yadul musyrikin, hari-hari besarnya, hari-hari rayanya orang-orang musyrikin. Nah, jangan menyaksikan, jangan melihat, ya. Jangan kagum, ya. Jangan takjub, ya, dengan acara perayaan mereka. Nah, itu jangan dilihat, sudah jangan dilihat. Nah. Apalagi ikutan bergadang, ya. Ikutan bergadang untuk apa? Untuk melihat nanti jam 12 katanya, ya. Nah, ada kembang api yang paling besar, ya, misalkan. Jangan. Nah, ittaqillah. Nah. Takutlah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, semestinya seorang, ya, ketika dia tahu, ya, berganti tahun, ya, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, berarti apa? Sudah berkurang umurnya, semakin berkurang usianya, ya. Nah, bukan malah dirayakan, ya, merayakan hari ulang tahun, ya. Yang semestinya dia, ya, memperbaiki dirinya, ya, kemudian muhasabah, ya, menghisab dirinya bahwasannya usianya dan umurnya ini sudah berkurang, ya, tidak lama lagi ajal akan menjemputnya, sehingga dia berusaha untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh dan seterusnya, bukan malah merayakan, ya. Baik merayakannya dengan tiup lilin, atau dengan membuat makanan, atau dengan yang semisalnya, atau dengan kegembiraan dan sukaria dan seterusnya. Nah, jangan. Hendaklah dia sedih, ya. Umur dan usianya berkurang, sementara amal solehnya masih sedikit, sementara kemaksiatannya banyak, dosanya banyak, ya. Nah, bukan malah merayakan, ya. Demikian pula perayaan tahun barunya, ya. Semestinya dengan bertambahnya tahun, bertambah atau berkurang umurnya, ya. Artinya semakin dekat dengan ajalnya, ya. Seharusnya dia banyak beribadah, taat, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Banyak istighfar, ya, karena masih banyak dosa dan kemaksiatannya. Banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Bukan hura-hura, bersenang-senang, ya, merayakannya. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah. Bahkan di sebagian tempat itu dia menabung, ya. Menabung mulai dari tanggal satunya. Jadi tanggal 1 Januari dia mulai menabung, ya, dalam setahun menabung untuk perayaan 1 Januari tahun berikutnya. Nah, nabungnya untuk apa? Nah, beli apa? Mercon, ya. Nah, beli kembang api, ya, dan yang semisalnya. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani, Yahud dan yang semisalnya, nah, memang itu adalah kebiasaan dan adat mereka, ya. Bahkan mungkin mereka menganggapnya suatu ibadah. Nah, namun yang sangat disayangkan adalah kaum muslimin. Nah, yang demikian karena, ya, kejahilan sudah merajalela, ya. kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, sudah merajalela. Dan sedikitnya orang-orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, baik dengan ceramah atau yang semisalnya, ya, malah apa? Dimusuhi, ditentang, ya, dianggap sebagai kelompok apa? Ya, ekstrim, ya, garis keras, ya. Nah, atau yang semisalnya. Sehingga sebagian takut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gak berani bicara di khutbah, ya, ataupun di ceramahnya, nah, untuk mengingkari perayaan-perayaan yang haram tersebut, nah, apalagi kalau ada kepentingan politik, ya, nah, apalagi kalau ada kepentingan politik, nah, kepemimpinan dan semisalnya. Nah, yang dulunya tidak mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru karena ada kepentingan ini, dia mengucapkannya. Nah, maka hal yang seperti ini sangat disayangkan. Muncul dari sebagian kaum muslimin, baik juhalnya ataupun yang memang ada kepentingan di dalamnya. Namun secara umum, ya, terjatuhnya kaum muslimin ke dalam perbuatan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, nah, baik dalam hal perayaan ini, perayaan itu, dan seterusnya, dan semisalnya, ya, secara umum adalah karena disebabkan merajalelanya tadi, kebodohan merajalelanya, ya, media-media sosial, ya, dalam mengiklankan, ya, iklan-iklan perayaan-perayaan tersebut, nah, sementara, ya, kaum muslimin setiap harinya, ya, disuguhkan dengan, ya, iklan-iklan tersebut. Ya. Maka pentingnya bagi kita untuk terus belajar, ya, belajar, mengaji, ya, mempelajari agama ini dengan benar, ya, bertanya kepada orang-orang yang berilmu, ya, agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini. Di antara sebab terjatuhnya sebagian kaum muslimin ke dalam perbuatan tasyabbuh menyerupai orang-orang kufar, ya, di antara sebabnya juga adalah karena sedikitnya ketakwaan atau lemahnya ketakwaan, ya, lemah, ya, atau bahkan tidak ada. Sedikitnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, ya, ya, karena disebabkan tadi, karena sedikitnya ilmu atau tidak adanya ilmu, merajalelanya kebodohan, sehingga menyebabkan sedikitnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, lemahnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Nah, juga diantara sebabnya adalah karena apa? Karena makar-makar dan tipu daya orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Orang-orang kufar senang ketika apa yang mereka lakukan diikuti oleh kaum muslimin. Nah, mereka riang gembira, sukses, berhasil, ya. Nah, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud, Nasrani tidak akan ridho, ya, kepada engkau sampai engkau mengikuti mereka, agama mereka, ya, ajaran mereka. Sehingga mereka berusaha keras untuk membuat makar, tipu daya, ya, propaganda dan seterusnya untuk menyesatkan kaum muslimin. Nah, dan sangat mudah ya untuk menyesatkan sebagian kaum muslimin yang juhal, ya. Apalagi sekarang ya media televisi sudah ada di masing-masing dan setiap rumah. Ini sangat mudah, tinggal pencet tombol, ya, pencet tombol saya sudah langsung tersebar, ya, propagandanya, iklannya dan semisalnya. Ya. Maka ini musibah, ya. Maka jauhkanlah media-media yang seperti itu, jauhkan televisi dari rumah-rumah kita. Ya. Nah, yang hanya akan menyebabkan kita, ya, terkena syubhat atau terkena syahwat. Dan menjauhkan kita dari majelis-majelis ilmu. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuk, ya, kepada jalan yang benar, ya, kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita ilmu atau pengetahuan bahwasannya hal-hal yang demikian, perayaan-perayaan yang demikian adalah perayaan-perayaan yang haram. Ya, sehingga kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya. Ini merupakan apa? Suatu nikmat yang besar. Nah, mungkin sebelum kita mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dakwah Salafiyah ini, ya, mungkin sebagian kita banyak terjatuh ke dalam perayaan-perayaan yang seperti ini. Ya. Namun alhamdulillah setelah Allah berikan petunjuk, ya, ilmu, nah, kemudian kita dengan mudah meninggalkan, ya, perbuatan-perbuatan yang seperti ini yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nah, berbagai macam kemaksiatan dan dosa, ya, kita tinggalkan ketika kita telah mengilmuinya. Ketika kita telah mengetahuinya, ini nikmat yang besar, ya. Wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara terus kita belajar, mengkaji dan mengkaji. Nah, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Tayyib ikhwan dan kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sekedar mengingatkan saja. Nah, karena malam hari ini, nah, ya, malam yang mereka rayakan, ya. Nah, yang semoga kita terhindar dari keburukan-keburukan mereka, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, dari segala macam bentuk kejelekan, keburukan dan kesesatan. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini yang sedikit ini bermanfaat dan mengingatkan kita, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan petunjuk kepada kaum muslimin, ya, untuk menjauh dari perayaan-perayaan yang seperti ini, ya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Tapi kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.